tipis. Untuk menandai tebal atau tipis, atau boleh tebal atau tipis, para ulama menjelaskan. Di antaranya misalnya, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. Kalau ini tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena harokatnya ro apa? Kasrah. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. Kalau tebal gimana? Yusri. Itu keliru. Walaupun kelihatannya fasih, tapi keliru. Nah, kalau mau tebal baru apa? Yusro. Yusro. Bedakan antara ri sama apa? Ro. Ya. Fa inna ma'al usri yusro. Ri tipis karena harokatnya kasrah. Ro tebal karena harokatnya fathah. Ya. Ada juga nanti di belakang. Fa idza farag faragta fansab wa ila rabbika far. Far ini ro tebel karena harokatnya ro apa tipis harokatnya ro sukun, di depannya ada apanya, ada fathah. Far, far ya, bukan far tapi apa, far ya. Kita ulangi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri apa? Fa inna. Ya betul. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَر apa? فَر. Tapi tetap ro-nya itu di dalam. Ya, huruf ro itu di dalam. Pertemuan antara ujung lidah dengan gigi bagian dalam. Far, ya. Jadi bibirnya enggak main-main di situ, enggak ikut bergerak, bukan far. Nanti itu masuk huruf waw ke situ. Tapi far, far, ya. Wa ila rabbika farghab. Jamaah sekalian kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana Anda berada, pendengar Radio Best FM Surutigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian terakhir kita, kita sudah menyelesaikan tafsir dari ayat yang keberapa? 5 dan 6. Yaitu firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hari ini kita akan memasuki ayat yang ketujuh, yang bunyinya fa idza faragta fansab. Yang artinya, kalau engkau sudah selesai melakukan suatu aktivitas, fansab, maka lakukanlah aktivitas yang lainnya. Fansab itu dari kata-kata nasab. Nasab itu artinya capek. Apa artinya? Capek. Maksudnya itu supaya serius, bersungguh-sungguh di dalam melakukan aktivitas berikutnya. Jadi ayat ini memotivasi kita setelah menyelesaikan suatu aktivitas, segera mengiringi dengan aktivitas berikutnya. Ayat ini apa hubungannya sama ayat-ayat sebelumnya? Ayat-ayat sebelumnya kan menjelaskan tentang karunia yang Allah berikan kepada siapa? Nabi kita SAW. mulai alam nasyrah laka sadrak. Karunia yang pertama, hati Nabi dilapangkan. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang kedua, bebannya Nabi SAW dari pundaknya diapakan? Diturunkan, dilepaskan. Kemudian yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat tinggi namamu. Sudah tiga. Kemudian yang keempat apa kemarin? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Apa hubungannya antara karunia-karunia yang disebutkan oleh Allah ini dengan ayat yang ketujuh ini? Kata para ulama, diantaranya Ar-Razi dalam tafsir beliau, bahwa karunia-karunia yang tadi disebutkan di awal surat Alam Nasrah ini akan diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah karunia yang istimewa andaikan nabi kita bersungguh-sungguh di dalam beramal, di dalam beramal. Makanya balasan-balasan yang tadi disebutkan 1, 2, 3, 4 karunia-karunia istimewa ini itu akan didapatkan bukan dengan cuma-cuma, bukan dengan gratis. Akan tetapi siapapun yang ingin mendapatkan karunia-karunia tersebut, maka dia harus fa'idha faragta fansab. Setelah selesai melakukan aktivitas, maka dia harus melanjutkan dengan aktivitas yang lainnya. Alias tidak kenal lelah. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan karunia-karunia mulia, maka dia harus capek. Di dalam pepatah kita mengenal berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masa ucuk-ucuk senang? Ya, enggak, harus apa dulu? Sakit-sakit dulu. Ya. Maka itulah korelasinya antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Fa'idha faragta fansab. Setelah selesai engkau melakukan suatu aktivitas, maka lanjutkanlah aktivitas yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak secara tegas menyebutkan apa aktivitas tersebut. Apakah aktivitas duniawi atau ukhrawi? Pekerjaan duniawi atau ibadah? Enggak disebutkan. Yang dimaksud di sini aktivitas apa kalau kayak gitu? Enggak disebutkan sama Allah. Dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Hah? Dua-duanya. Betul. Kata Imam At-Tabari, karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara spesifik apa aktivitas tersebut, maka berarti itu mencakup aktivitas yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya ukhrawi contohnya apa? Salat. Setelah selesai sholat wajib, iringi dengan sholat sunnah. Makanya kalau kita perhatikan, rata-rata ibadah-ibadah dalam agama kita, ada wajib, ada sunnah. Setelah sholat duhur, apakah selesai? Masih ada lagi. Sholat apa? Ba'diyah duhur. Puasa juga sama. Setelah bulan Ramadan selesai, ada puasa apa? Syawal. Setelah puasa Syawal selesai, ada puasa Senin Kemis. Terus nanti ketemu lagi dengan puasa Ramadan. Ya, ini yang namanya aktivitas yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya duniawi juga sama. Setelah kita menyelesaikan suatu aktivitas, lanjutkan dengan aktivitas berikutnya. Contoh bekerja. Contoh bekerja. Macul hari ini selesai, besok tandur. Setelah tandur kemudian dilanjutkan lagi matun. Ya, setelah matun panen, cepat teman panen. Rabuk dulu, ya. Itulah aktivitas. Jadi dalam agama kita itu sangat dianjurkan yang namanya semangat. Entah itu dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ihris ala ma yanfa'uk. Yang artinya bersemangatlah kamu di dalam mengerjakan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Jadi apapun yang bermanfaat untuk kita, semangatlah. Dan di sini Nabi SAW tidak mengatakan hanya dalam urusan ibadah saja misalnya. Enggak. Termasuk juga dalam pekerjaan yang sifatnya duniawi. Kerja di kantor, kerja di sawah, kerja di pasar. Ya. Jadi gak benar kalau misalnya ada muslim itu kerjanya kelelar. Ya. Kudune mangkat jam itu, mangkatnya jam sanga. Tanggane wis buka warung kawe jam itu kaya jam sanga nembe kucek-kucek. Ya. Enggak. Di dalam agama kita, Nabi SAW mengatakan, ihris, semangat. Semangatlah engkau di dalam melakukan aktivitasmu yang bermanfaat untukmu. Terus bedanya kita sama orang lain yang tidak beriman apa Ustaz? Mereka juga bekerja Ustaz, kita juga bekerja. Semangat mereka, kita juga semangat. Bedanya apa? Bedanya kalau kita tahu waktu. Waktunya beribadah. Ya. Kalau orang-orang tersebut yang tidak beriman, pokoknya awan bengi. Gak akan peduli waktunya sholat, tabrak saja. Di dalam agama kita tidak. Makanya perhatikan ayat yang berbicara tentang sholat Jumat. Ya, ayat yang berbicara tentang sholat Jumat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk sholat Jumat dalam surat Al-Jum'ah. Ya, ayat 9-10 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, kalau sudah terdengar suara panggilan. Panggilan di sini maksudnya apa? Azan. Miyaumil jumu'ati, untuk memanggil sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, berjalanlah, cepat-cepatlah engkau mengingat Allah. Wadharul ba'i, tinggalkan jual beli. Nyong radodolan set nyong nang kantor pada baik. Ya, maksudnya tinggalkan segala urusan dunia. Itu bedanya. Jadi kalau pengen tahu bedanya kita semangat bekerja dalam Islam dengan semangat bekerja di dalam luar Islam, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bekerja gak peduli waktunya ibadah atau bukan, yang penting bekerja. Siang malam, istilahnya workaholic. Apa workaholic? Orang yang gila kerja. Ya, orang yang gila kerja sampai melupakan kesehatan. Jadi ketika muda, ketika kamu kok kerjanya siang malam, ya mumpung esi enom, waktune ngumpulakan duit. Duh, nanti sakit tidak apa-apa. Kena wis tua, duitnya ditongakan gue berobat. Lucu ya. Ketika masih sehat, ngumpulakan duit nganti lara. Bareng duitnya wis terkumpul, ditokakan gue ngobati meriang. Lucu kan ya. Jadi dia ngumpulin duit sampai gak kenal waktu, sampai sakit parah. Ya, sampai kena organ dalamnya, begitu tua, duit yang sudah dikumpulkan capek itu dikeluarin. Untuk apa? Mengembalikan kesehatan yang dahulu ketika masih muda dia sia-siakan. Ya. Kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Waktunya sholat. Waktunya beribadah kepada Allah, beribadah. Tidak gila kerja. Ya. Bedakan antara orang gila kerja dengan orang malas kerja. Ustaz, saya bukan orang yang gila kerja. Terus kerjanya kepada, ya kapan kepengen kerja, kapan ora. Loh, itu bukan, itu namanya orang malas itu namanya. Jadi ada dua kubu, yang satunya gila kerja, yang satunya malas kerja. Yang tengah-tengah. Yang paling enak itu sesuatu yang tengah-tengah. Ya. Kalau buah terlalu matang, gak enak. Masih mentah, gak enak. Ya yang sedang lah ya, matang lah ya. Jangan terlalu matang mendekati busuk, jangan terlalu muda ya. Kecuali yang suka daun muda. Untuk lalapan maksudnya ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Cepat-cepatlah ingat Allah, tinggalkan jual beli. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui. Kemudian setelah itu apa? Fa idza qudiyatish shalatu. Kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Maksudnya apa ini? Pahal maning. Ya. Yeah. Makanya ayat selanjutnya, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, perintah salat Jumat ini ada di tengah-tengah antara dua urusan dunia. Ya, perintah salat Jumat ini bahasa, mungkin bahasa saya kejepit di antara dua urusan apa? Dunia. Jadi enggak benar juga kalau misalnya hari Jumat itu dikosongkan, enggak beribadah. Enggak apa? Enggak bekerja, enggak benar juga. Buktinya ayat ini ya, berbicara sebelum Jumatan orang lagi jualan. Setelah selesai Jumatan suruh bekerja lagi, silakan. Ya. Ini yang membedakan antara orang Islam dengan non-muslim. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Sama-sama semangat bekerja, tapi orang yang beriman, waktunya beribadah kepada Allah, tidak ada toleransi di dalamnya. Ibadah ya, ibadah. Karena sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau dipanggil sama bos kan sulit mengatakan nanti, toh? Iya kan? Iya. Dipanggil sama bos, dipanggil sama majikan, ya. Coba sih ada misalnya majikan manggil pembantunya. No, ngene no. Ya, entah namanya siapa, ya, terserah. No, ngene. Ki. Sekedap loan apa sih? Lagi nonton TV. Kira-kira gimana ini? Oh, oke. Okay. Pecat, ya. Sama majikan takut. Sama atasan takut. Sama bos takut. Sama kepala sekolah takut. Sama Allah enggak takut. Sudah dipanggil hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Sudah dipanggil seperti itu. Jawabnya apa? Engko disit dilamani. Emang bos kamu tuh ngasih apa sih sama kamu? Emang bos kita ini ngasih apa sih sama kita? Ngasih gaji kan? Berapa? Ya tergantung, ada yang 1 juta, ada yang 700 ribu, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Nah sekarang Allah ngasih kita apa? Ngasih apa Allah sama kita? Semuanya Allah yang ngasih. Mata ini kalau dibeli dengan gajinya jenengan 1 bulan gimana? Boleh gak? Gak boleh. Ya sudah, gak usah dibeli gaji sebulan. Setahun mau gak? Gaji jenengan setahun 1 juta misalnya ya. Berarti setahun berapa? 12 juta. Dibeli nih 1, 12 juta. Boleh gak? Itu padahal kita baru berbicara tentang apa yang diberikan Allah. Satu tok. Apa itu? Mata. Belum yang lain-lainnya. Loh, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita datang. Kita katakan nanti. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengulang-ulang hayya ala sholah berapa kali? 2 kali. Itu baru adhannya. Qomatnya nanti ada lagi. Kemudian hayya alal falah 2 kali. Nanti qomatnya ada lagi. Ayo pada hayya alal falah. Ayo datang memenuhi kemenangan, keuntungan, ya, kesuksesan. Andaikan di masjid itu ada bagi-bagi duit, mungkin baru pada berangkat, ya. Ayo pada sholat duhur, sing duhuran diwe 1.000, kayane? Wah, kayane ora cukup masjid agung, ya. Ya. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, jantung kita, usus kita, liver kita, paru-paru kita, itu jauh lebih mahal dibandingkan 100.000 rupiah. Kembali kepada perbedaan antara orang yang beriman dengan yang tidak. Kalau orang yang beriman semangat bekerja, akan tetapi mereka tahu waktu kapan beribadah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau dalam hal-hal yang bermanfaat buatmu. Ya. Wasta'in billahi. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua antara semangat kerjanya. Orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang pertama, orang beriman tahu waktu kapan beribadah, berhenti dia dalam bekerjanya, kemudian dia beribadah. Perbedaan yang kedua, orang yang beriman selalu menggantungkan nasibnya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran dirinya sendiri, tidak. Tapi setelah dia berusaha, dia serahkan hasilnya kepada Allah. Sehingga orang-orang yang beriman, ketika dia gagal dalam usahanya, setelah dia berusaha secara maksimal, dia akan biasa saja. Sedih ya, wajar sedih. Akan tetapi dia tidak akan kemudian gantung diri, kendat, ya, bunuh diri, enggak. Karena dia tahu bahwasannya saya ini cuma bisa berusaha. Adapun hasil yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat, fa'idha faragta fansab. Jadi ajaran agama kita mengajarkan kepada kita agar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Setelah selesai melakukan suatu aktivitas, entah itu yang sifatnya duniawi seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, maka ikuti dengan aktivitas berikutnya. Entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kenapa bisa demikian? Karena sungguh waktu itu akan terus berjalan. Gak ada yang namanya waktu itu nunggu kita, itu tidak ada. Jadi panjenengan tidur atau tidak tidur, panjenengan sibuk atau tidak sibuk, waktu itu tetap berjalan. Apa kemudian kita katakan mau tidur, nyong arep turu dhisik ya, mandek dhisik jame. Ya bisa, jenengan matiin jamnya bisa, tapi tetap waktu tetap berjalan. Tidak ada ceritanya sebentar dihentikan. Makanya dalam agama kita itu yang namanya penyakit engkodisit. Apa penyakit engkodisit? Nanti dulu, suka mengundur-undur pekerjaan, itu adalah penyakit yang diperangi di dalam agama kita. Nun sewu ini ya. Terutama saudara-saudara kita yang mengurusi urusannya masyarakat. Urusan-urusan kependudukan. Entah KTP, entah apa, KK, entah apa lagi, SIM, terus akte, ya, pokoknya urusan-urusan kependudukan lah, ya, jangan suka menunda-nunda. Lah ngurusi siji, engko lah ngenteni nek wis numpuk. Jangan. Yang ada adalah begitu ada pekerjaan, kerjakan saat itu. Jangan suka mengundur-undur pekerjaan. Ketika sudah ditumpuk-tumpuk, baru kemudian, ya Allah, jeneng sih, akeh temen, lah kesel lah. Akhirnya gak dikerjain. Ya. Seperti ceritanya ada seorang Dulu ya, dulu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah. Tukang antar surat. Tukang antar surat. Dulu ada tukang pos, ya, tukang pos dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah cepat. Ya, tukang antar pos itu dia tidak akan mengantarkan surat kecuali kalau alamatnya itu berurutan. Jadi mulainya sekang lor disit, lor disit yang padanya urung ana surat sing beralamat di sebelah utara, adanya misalnya di selatan dulu, maka dia nggak akan bergerak. Jadi nunggu kalau misalnya sudah ada alamat yang di utara, nanti sesuai dengan rute dia. Saya punya rute ini, rute saya dari utara terus kemana? Sana mana? Timur, utara, timur, kemudian selatan, kemudian barat. Jadi padane ana surat alamatnya di sebelah selatan, saya nggak akan berjalan kecuali kalau sudah ada surat. Jadi nunggu sampai sebulan. Setelah sebulan baru diantar satu-satu. Kiye anasing pemberitahuan meninggal, kiye anasing pemberitahuan undangan apa mantenan, sudah kiye sebulan. Jangan seperti itu, ya. Itu cerita dulu itu. Cerita dulu sebagian tukang pos. Sekarang alhamdulillah enggak seperti itu. Maka di dalam agama kita tidak ada yang namanya ngundur-ngundur pekerjaan. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi kita untuk bersemangat di dalam bekerja. Makanya orang-orang pengangguran itu sangat dibenci di dalam agama kita. Nun sewu. Yang mungkin saat ini apa? Masih nganggur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inni akrahu an ara ar-rajula farigha." Sungguh aku benci melihat seseorang yang nganggur. Nganggur bagaimana wahai Ibnu Mas'ud? La fi amali dunya wala akhirah. Nganggur enggak ngurusi urusan dunia, juga enggak ngurusi urusan akhirat. Ya cuma kadang-kadang ada sebagian orang kerjanya cuma duduk berpangku tangan. Aktivitas pol-polnya itu dolanan gaplek. Wis pol gue. Nah orang gaplek apa? Apa sekak apa? Catur. Ya. Itu berjam-jam mikir. Ya. Saya juga sekarang heran ya. Ada orang bisa sampai berjam-jam gitu loh. Dapatnya apa gitu loh. Dia ini esi mending sing mancing dia ini ya. Mancing itu ya pulang-pulang ada yang dimakan gitu loh. Kalau catur ya makan apa nih? Apanya, ini namanya apa? Pion. Apa yang gak nih bojone kon masak? Pion ya. Ya masih agak mending lah. Yang mancing, walaupun juga saya kalau kurang setuju juga mancing sampai berjam-jam gitu ya, betah ya. Saya tuh heran sama subhanallah ya, mungkin ini hobi ya. Satu orang sama orang lain beda-beda. Terus terang saya kok heran ya, orang ini bisa berjam-jam. Saya itu mancing kalau misalnya seperempat jam aja nggak dapat, halah jen, wis tuku bae tuku. Beli aja di mana itu? Pasar ikan saja, kesuwen. Ya. Jadi antara waktu yang dikeluarkan, ya, dengan hasil yang didapatkan, kalau menurut saya, ya, yang merasa punya pekerjaan itu kurang sesuai. Coba bayangkan, jenengan duduk dari pagi sampai siang, sampai sore, oleh bogo semene, ya, ikan apa namanya bogo itu bahasa Indonesianya? Ikan gabus segini. Ini segini ini cukup untuk siapa? Buat sendiri saja? Gak kenyang gitu loh. Ya gak apa-apa lah, sekali-kali no problem, gak apa-apa. Mancing sekali-kali gak apa-apa. Tapi sampai berhari-hari, ya, sampai kadang bawa bekal, antara bekal yang dibawa dengan hasil yang didapatkan itu tidak sebanding. Sangune, sego, ayam, ya, keletikan, rokok. Ya coba sekarang, kalau orang mancing sampai berjam-jam, kemudian tidak ngapa-ngapain, biasanya apa? Ngantuk. Ya. Ditemani biasanya nih, biasanya ditemani rokok. Rokoknya sudah berapa? Ikannya harganya berapa? Ya. Makanya di dalam agama kita sangat dibenci yang namanya pengangguran. Ya. Sangat dibenci yang namanya pengangguran. Adanya adalah setelah selesai melakukan suatu aktivitas, lakukan aktivitas berikutnya. Selesai aktivitas berikutnya, lakukan berikutnya. Ya. Jadi setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, lanjutkan pekerjaan yang lainnya. Jangan sampai kita menyelesaikan pekerjaan atau melakukan pekerjaan macet di tengah gitu loh. Ya seperti orang yang mancing, setelah mancing kemudian dibeteti terus dibiarkan. Ya setelah kita mancing kemudian dibeteti, kemudian disisiki terus di apa? Bumbu, kemudian dicuci dulu ya. Dicuci terus dibumbu, terus digoreng, dimakan, kemudian piringnya dicuci, begitulah. Termasuk pekerjaan rumah tangga. Ya, yang namanya ibu-ibu seperti itu juga. Begitu bangun tidur, bangunin anak-anak. Setelah bangunin anak-anak, kemudian mandiin anak-anak. Mandiin anak-anak, nyetrika, nyetrika terus. Masak, masak terus. Dulang anak, ya. Nyuapin anak, setelah nyuapin anak terus nyiapkan buku anak. Setelah itu kemudian nyuci, setelah nyuci terus. Jemur, setelah jemur terus. Nganter anak, ngepel, ya, nyapu, ngepel. Setelah itu menyiapkan yang lain-lainnya. Sebenarnya ibu-ibu ini luar biasa menerapkan firman Allah apa? Fa'idha faragta fansab. Sama juga, bapak-bapak juga seperti itu. Yang dagang, kulakan. Setelah kulakan, dijual. Setelah dijual, kulakan lagi. Setelah kulakan, jual lagi. Seperti itu. Ya. Memang itulah yang dianjurkan di dalam agama kita. Fa'idha faragta fansab. Dalam beribadah pun sama. Setelah bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, apakah selesai? Enggak. Setelah itu di luar Ramadan, kita punya kelebihan rezeki, kita keluarkan yang namanya sedekah. Enggak cukup hanya sekedar memberikan sedekah kepada fakir miskin, ada yang lain. Sekarang fakir miskin, besok ada datang anak yatim, kita kasih lagi. Besoknya ada lagi sumbangan, permintaan sumbangan dari masjid atau dari yang lainnya, kita kasih lagi. Demikian terus. Fa'idha faragta fansab. Ustaz, berarti kita lama-lama nanti jenuh, Ustaz. Lama-lama kita jenuh. Karena kita terus aktivitas. Habis ini aktivitas lagi, aktivitas lagi, aktivitas lagi. Apakah tidak ada waktu istirahat, Ustaz? Jawabannya ada. Bahkan istirahat itu pun termasuk aktivitas. Dan terkadang istirahat kita ini bukan hanya sekedar mendatangkan fisik yang enak, juga bisa mendatangkan pahala. Jadi panjenengan tidur, walaupun hukum asalnya tidur itu boleh-boleh saja, tidur itu bukan haram, bukan ibadah. Kecuali kalau kemasukan niat. Ya. Contohnya misalnya, wah malam ini saya pengen tidur. Gasik. Supaya besok saya bisa bangun gasik. Subuh sekarang sekitar jam 4. Saya pengen besok bangun jam 3:30 misalnya. Atau jam 3. Sebelum subuhan saya pengen sholat tahajud dulu. Tidurnya jenengan jam 8 atau jam 9. Itu dapat pahala. Jadi jangan dibayangkan bahwasannya ketika kita jelaskan fa'idha faragta fansab itu berarti kita tidak ada waktu istirahat, ada. Bahkan ada sebagian orang sambil dia belum tidur ini, dia baru berbaring saja. Itu bisa dapat pahala. Kok bisa, Ustaz? Iya, berbaringnya dia itu sambil menyusun rencana. Ya. Rencana apa, Ustaz? Macam-macam, yang punya pekerjaan-pekerjaan, yang punya tugas dakwah, dia merencanakan, oh besok saya, ya, saya akan dakwah ke sebelah sana. Dan saya akan menyampaikan materi anu, kira-kira gimana ya materinya. Cara ngomongnya gimana ya supaya bisa diterima? Cara saya mendekati si fulan supaya dia menerima dakwah saya bagaimana? Itu dapat pahala walaupun dalam keadaan kita berbaring. Yeah. Selain itu, ketika kita refresh, yeah, kita akan seger kembali. Maaf, otak kita ini gak jauh-jauh beda atau mirip-mirip dengan yang namanya komputer. Komputer itu kalau dipakai terus lama-lama hang. Hang itu apa? Macet. Ya, error. Ya. Kalau sudah hang maka perlu diapain? Perlu di refresh. Ya, klik kanan refresh, klik kanan refresh. Kalau sudah klik kanan refresh enggak bisa-bisa juga masih lemot apa? Shutdown. Nah, matiin. Suruh istirahat sebentar. Setelah itu dinyalakan akan lancar kembali. Seperti itulah kira-kira. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli 'amalin syirrah." Yang artinya setiap aktivitas itu ada masa semangatnya. Panjenengan pernah mengalami bekerja dengan apa? Semangat. Pernah? Pernah. Karena memang setiap pekerjaan itu, setiap aktivitas itu ada masa semangatnya. Bukan hanya pekerjaan duniawi, ibadah pun juga. Ada yang tadi berangkat ngaji, semangat. Berapa-apa, gerimis sedetik, mangkat. Ya. Ada kan? Tapi kadang-kadang ada sebaliknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Walikulli syirratin fatrah." Dan setiap semangat itu ada masa jenuhnya. Ada masa jenuhnya. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang tadi berangkat mandan awang-awangan. Ada enggak? Ada. Bukan hanya beribadah, termasuk pekerjaan duniawi. Kadang-kadang berangkat kantor, jalannya itu kayak pejuang tahun 40. Lima, mak truk, semangat. Begitu masuk, assalamualaikum. Wah, langsung buka komputer kerja. Ada semangatnya. Tapi ada juga kadang-kadang mangkat kelar. Ya, jeleng wong salam ora. Ada saatnya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ya, sesuatu yang sifatnya manusiawi. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang ketika masa jenuhnya dia tetap mengikuti tuntunanku, tuntunannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah beruntung. Maka sungguh dia telah beruntung. Maksudnya gimana Ustaz? Misalnya, dia termasuk orang yang semangat untuk berdakwah. Untuk berdakwah kemana-mana. Suatu saat dia jenuh. Ah, ketika jenuh ngapain dia? Ketika jenuh ternyata dia jenuh saya. Baca Quran. Masya Allah. Jenuhnya, hiburannya apa? Baca Quran. Maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Sebaliknya, waman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang ketika jenuhnya itu tidak di atas tuntunanku, maka sungguh dia telah binasa. Makanya hati-hati, jangan sampai kita rasanya lah wong anu lagi jenuh terus ngapa? Ya gaplek. Jangan. Jadi kalau misalnya jenengan melakukan suatu aktivitas, aktivitas itu jenuh, lakukan yang lain, refreshing, tidak apa-apa. Refreshingnya apa? Yo macam-macam, terserah jenengan. Masing-masing itu punya refreshing, yang penting tidak menyalahi aturan agama. Ada sebagian orang refreshingnya capek misalnya, kerja depan komputer, nulis gitu. Refreshingnya pergi kemana? Pergi ke sawah. Pergi kemana? Ke sawah. Lihat hijau-hijauan. Saya ingat dulu ketika sedang nulis tesis. saat itu memang luar biasa, saya masih kuliah, itu capek sekali. Karena memang tebel, ya, saya lupa saat itu sekitar 1.300-an halaman kalau nggak salah. Dan itu pakai bahasa Arab semuanya. Ya, nulis terus, setiap hari nulis. Kalau nggak di depan komputer, ke perpustakaan. Gitu terus, sehari-hari nulis gitu. Kalau nggak ketemu sama dosen pembimbing. Sampai akhirnya suatu saat saya, isanya jam berapa? 7:07. Saya kena bermasalah punggung saya. Ada pembuluh darah yang macet. Karena terlalu apa? Lama duduknya. Ya. Akhirnya saya lakukan akupuntur, diceritakan ini bahaya, Ustaz. Kalau ini sampai jenengan enggak cepat-cepat akupuntur, ini bisa lumpuh. Ada kejadian seperti itu. Terus bagaimana? Saya harus nulis ini. Kata beliau, kata akupunturnya, ya sudah, Ustaz, setiap nulis setengah jam berhenti, kemudian lihat apa? Lihat pemandangan yang jauh. Oh gitu ya. Akhirnya betul dipraktikkan, alhamdulillah. Ini namanya refreshing. Ya. Makanya di dalam agama kita dikenal yang namanya refreshing. Walaupun kita disuruh tetap bersemangat untuk bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Pengumuman untuk kajian pekan kedua. Kajian sirah Nabi SAW, sejarah kehidupan Nabi SAW di Masjid apa? Baitul Salam Purwokerto untuk bulan ini, karena pertimbangan kesehatan kita liburkan terlebih dahulu. Mohon maaf. Jadi tolong dikabarkan sama yang lain-lainnya. Kalau pengajian akhlak di Purwokerto malam Sabtu, ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan bisa kami isi. Kemudian sekedar mengingatkan, monggo dipun rawuhi. Ya, yeah, pengajian umum malam apa ini? Malam Ahad, ya. Yeah. Ini bukunya, judulnya Wasiat Agung. Judulnya Wasiat Agung malam Ahad ba'da maghrib sampai Isya, yang akan diisi oleh Ustaz Al-Fadil Saifuddin Zuhri LC. Kakak kelas kami ketika masih di Madinah. Ya. Yeah. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada isya kita liburkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.